Allah sadida yusir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa kharal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri mutasaddiqa fa inna kullal mutasaddiqi bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita melanjutkan baca syarah Riyadhus Shalihin. Kita masih pada pembahasan hadis yang kemarin, masih ada yang tertinggal, yaitu di antara kerusakan, kejelekan perbuatan bid'ah, yaitu annal mubtadi'ah la yahkumu alkitab wa sunnah. Bahasanya orang yang melakukan bid'ah, orang yang melakukan perkara baru dalam agama, dia tidaklah berhukum dengan hukum Al-Quran maupun berhukum dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi hakikatnya orang yang melakukan perkara baru dalam agama, dia tidak berhukum dalam Al-Quran maupun sunnah, karena yang dia lakukan itu tidak ada sumbernya dari Al-Quran maupun sunnah. Li'annahu yarji' ila hawahu fayahkumuhu, karena dia sesungguhnya kembali kepada hawa nafsunya. Dia melakukan perbuatan bid'ah itu hakikatnya karena menuruti hawa nafsu, tidak sesuai dengan Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Fayahkumuhu, dan dia berhukum dengan hawa nafsu tersebut. Kalau hawa nafsunya mengatakan bagus, dia lakukan. Kalau hawa nafsunya mengatakan tidak bagus, maka dia tinggalkan. Jadi hakikatnya dia mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti Al-Quran maupun sunnah. Waqad qala Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala telah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, jika kalian berselisih, jika kalian bertikai masalah sesuatu apapun, baik agama maupun ibadah maupun muamalah maupun akhlak maupun dalam perkara dunia, jika kalian berselisih, farudduhu ilallah wa rasul, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu kembalikan apakah di dalam Al-Quran ada bimbingan, atau kembalikan kepada sunnah Rasul, apakah dalam sunnah ada tuntunan. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau kalian beriman terhadap Allah dan iman kepada hari akhir, pasti kalian berhukum dengan hukum yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau dia berhukum dengan hawa nafsunya, berarti dia kurang dalam iman terhadap Allah dan iman kepada hari akhir. Ilallah, yaitu kitabihi azza wa jalla, kembalikan kepada kitab Allah, kembalikan kepada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran membimbing, bagaimana Al-Quran memutuskan perkara tersebut. Wa rasul ai ilaihi fi hayatihi, yaitu kembalikan perkara yang kalian perselisihkan kepada Rasulullah di saat hidupnya. Wa ila sunnatihi ba'da wafatihi, dan kembalikanlah kepada sunnah Rasulullah SAW setelah wafatnya. Ini kalau orang beriman, pasti dia merujuk, dia akan menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai pegangan hidupnya. Dia akan menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai pedoman di kehidupan ini. Salawatullah wassalamu alaih. Semoga Allah memberi mengucap, memberikan salawat dan salam kepada beliau. Ini beberapa kerusakan-kerusakan pada perbuatan bid'ah. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya, yaitu An Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata ibu kaum mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata qala Rasulullah SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Muttafaqun alaih. Barang siapa mengadakan perkara baru dalam urusan kami, yaitu dalam syariat kami, ada syariat kami ini, yaitu Islam, ma laysa minhu, perkara tersebut bukan dari syariat kami, fa huwa raddun, maka hal tersebut tertolak. Jadi perkara baru, yang perkara baru tersebut bukanlah syariat Islam, maka kalau melakukannya, perbuatan tersebut tertolak, tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Asyarat penjelasan dari Al-Alama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Amma hadis Aisyah hada, adapun hadis Aisyah ini, fawa nisful ilm, hadis Aisyah adalah separuh agama, setengah agama, setengah ilmu. Hadis Aisyah ini setengah ilmu. Lianal a'mal imma dohir wa imma batina, karena amalan, perbuatan, amalan-amalan di syariat ini, amalan itu bisa dohir, bisa nampak, seperti sholat, sedekah, wa imma batina, bisa pula amalan itu amalan batin, tidak ada yang mengetahui, rasa takut, rasa harap, rasa cemas. Fal a'malu al-batinah mizanuha, hadis Umar Ibnul Khattab. Amalan batin timbangannya, tolak ukurnya adalah hadis Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Apa hadis Umar Ibnul Khattab? Anna Nabi SAW, kawasannya Nabi SAW bersabda, innamal a'mal bin niyat, sesungguhnya amalan-amalan tergantung niatnya. Ini niat teradanya dalam hati. Jadi amalan yang batin tolak ukurnya adalah hadis ini. Jadi amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa inna likulli imrin ma nawa, sesungguhnya masing-masing orang akan mendapatkan niatnya. Kalau dia ibadah niatnya untuk mencari pahala Allah, maka dia akan mendapatkan pahala tersebut. Kalau dia niatnya beramal tujuan ingin dipuji dan disanjung oleh manusia, maka dia pun akan mendapatkan sanjungan dan pujian tersebut. Akan tetapi tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Ta'ala. Jadi tergantung niatnya, bagaimana dia melakukan amal. Kalau dia beramal hanya untuk Allah, ikhlas, maka dia pun akan dapat pahala. Kalau dia tidak ikhlas, niatnya ingin mendapatkan dunia, maka dia pun mendapatkan dunia tersebut. Akan tetapi dia tidak mendapatkan sedikit pun dari sisi Allah Ta'ala. Wa mizanul a'mal adh-dhahirah, hadis Aisyah hada. Sedangkan tolak ukur amalan yang nampak, amalan yang terlihat, itu hadis Aisyah ini. Itu man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang dia mengadakan perkara baru dalam syariat kami ini, yang perkara baru tersebut bukan dari syariat kami, maka perkara baru tersebut adalah tertolak. Jadi ini amalan secara zahir, amalan yang nampak. Kalau dia beramal suatu amalan, dilihat amalan tersebut bukan ajaran Nabi, bukan perkara yang dicontohkan Nabi, maka perkara tersebut tertolak. Walaupun niatnya baik, walaupun niatnya ikhlas. Ketika ditanya, loh kamu kok mengamalkan ini? Rasulullah tidak pernah melakukannya. Loh, kan yang penting hatinya. Aku melakukan ini lillah, untuk Allah. Tetapi ini bukan, gak ada contohnya dengan sunnah Rasulullah. Tidak apa-apa. Ini yang penting aku kan niatnya ikhlas. Nah, ini orang seperti ini mardud ala sahibi. Amalannya tertolak pada pelakunya. Jadi pelakunya tidaklah mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa. Ghairu maqbulin minhu. Tidaklah diterima amalan tersebut dari pelaku amalan tersebut. Jadi namanya amal saleh itu harus terkandung dua syarat, yaitu dia harus ikhlas, yang pertama dia harus ikhlas hanya mengharap pahala dari Allah, yang kedua amalan tersebut harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hilang salah satu, maka tidaklah diterima. Misalkan dia ikhlas tapi tidak sesuai contoh Rasul, tidak diterima. Kalau dia amalannya sesuai yang dicontohkan Rasul, tapi dia tidak ikhlas, juga tidak diterima. Sehingga namanya amalan saleh harus ikhlas dan sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Waqaul dan ucapan Rasulullah amrina al-murabbiya al-murabbihi dinuna wa syar'una. Yang dimaksud dalam hadis fi amrina hada, pada urusan kami ini, yang dimaksud apa? Pada agama kami dan syariat kami. Barang siapa yang mengada-adakan dalam syariat kami, ini barang siapa beramal dengan amalan kebaikan, bukan beramal masalah dunia, tapi amalan agama. Jadi kalau amalan tersebut amalan untuk dunia, terserah dia mau membuat inovasi-inovasi, penemuan-penemuan yang urusannya dunia, tidak masalah. Pintu biasanya kotak, dia buat bulat, tidak masalah. Atau dibuat segitiga, tidak masalah. Jendela yang tadinya di atas, mau taruh di bawah, terserah. Tidak ada larangan. Tapi kalau masalah syariat, masalah agama, ini harus sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau masalah dunia itu terserah melakukannya. Walaupun mungkin dinilai orang mungkin tuh enggak pas. Loh pintu kok di atas? Bagaimana? Ya terserah saya. Ini kan perkara dunia, tidak mengapa. Pintu tak buat di atas. Jadi kalau mau masuk pakai tangga, baru turun. Nah, ini terserah. Atau buat rumah di atas pohon, tidak masalah, tidak ada yang melarang. Ini perkara apa? Perkara dunia. Atau membuat rumah di bawah tanah. Tidak ada yang larang. Kalau masalah agama harus sesuai contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sholat ya sesuai dengan sholatnya Rasulullah. Kalau mau puasa harus puasa sesuai dengan puasanya Rasulullah. Jangan membuat tambahan-tambahan atau pengurangan-pengurangan. Sholat harusnya ada rukuk dan sujud, dia hanya berdiri. Dia berdiri lama, kemudian salam. Ini enggak ada contohnya dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika seorang melakukan sholat tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditegur oleh seorang imam. Ketika ditegur, orang ini bilang, "Wahai imam, apakah aku akan disiksa karena aku melakukan sholat?" Maka imam tersebut mengatakan, "Kamu diadab, disiksa bukan karena sholatmu, tapi karena kamu menyelisih sunnah. Karena kamu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, sehingga kamu disiksa oleh Allah Ta'ala." Jadi kalau engkau sholat, maka sholatmu harus sesuai dengan sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Subuh yang tadinya 2 dibuat 4, ini tidak sesuai sunnah. Atau duhur, sholat duhur 4 rakaat, kemudian dia melakukan hanya 3 rakaat, ini juga tidak sesuai sunnah Rasulullah. Dia disiksa bukan karena sholatnya, tapi karena menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalkan ada orang sholawatan ditegur, "Loh, kamu kok sholawatan pakai sholawat ini? Ini tidak pernah diucapkan Nabi, tidak pernah dicontohkan Nabi." Dia pun menyangkal, membantah. "Loh, aku ini sholawat. Sholawat itu senang sama Rasulullah. Bukti cintaku, bukti sayangku kepada Rasulullah, aku bersholawat seperti ini." Nah ini, kamu bukan disiksa bukan karena sholawatmu, tetapi kamu disiksa oleh Allah karena menyelesai perintah Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah mengajarkan sholawat tersebut. Rasulullah tidak pernah mencontohkan sholawat tersebut. Nah kamu kok sholawat seperti ini? Begitu pula puasa. Dia puasa sekendak dia. Puasa, dia menahan makan, minum, tapi dia tetap merokok. Loh, katanya puasa. Iya, ini puasa. Lah kamu kok merokok? Dan merokok kan bukan makan, bukan minum. Nah ini siapa yang ajarkan? Seperti ini, puasa Rasulullah SAW menahan seluruhnya. Seluruh makan, minum, dan syahwat. Merokok ini termasuk minum. Dalam bahasa Arab disebut syurbud dukhan. Merokok itu syurb, minum, minum asap. Nah, ini merokok termasuk minum. Kalau merokok saja ini sudah terlarang, sudah haram, apalagi dilakukan di saat puasa. Ini tambah tidak boleh. Tidak puasa saja tidak boleh merokok, karena merokok haram. Nah, dia merokok di saat puasa, tambah-tambah lagi melakukan keharaman di waktu ibadah. Ya, dia di saat dia menyangkal bahwasannya apakah diadab dengan hal tersebut karena puasa, bukan puasamu tapi engkau karena menyelisih sunnah sehingga diadab. Kalau Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52, demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan min amrina, ruh dari urusan kami. Amrina, urusan kami, maksudnya apa? Fa amrullah al-murabbi fi hadzal hadis syar'ullah. Amrullah yang dimaksud pada hadis ini yaitu syariatnya Allah Ta'ala. Jadi Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berdalil bahwasanya amruna baik dalam hadis maupun dalam ayat ini maksudnya syariat Allah. Man ahdatha fihi ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan perkara baru dalam agama yang perkara baru tersebut bukan dari contohnya Rasul, bukan dari syariatnya Allah, fahuwa raddun, maka perkara baru tersebut, amalan yang baru tersebut tertolak. Fi hadza dalilun wadih ala annal ibadata idza lam na'lam anna min dinillah fa huwa marjudatun. Pada hadis ini ada dalil yang jelas bahasanya ibadah jika kita tidak mengetahui ibadah tersebut bagian dari agama Allah, maka ibadah tersebut tertolak. Walaupun dia bersungguh-sungguh melakukan ibadah sampai capek, sampai lelah. Tetapi kalau ibadah tersebut bukan, tidak ada contohnya Rasulullah, maka ibadah tersebut tertolak. Walaupun dia capek, letih, lelah, dia mendapatkan sia-sia saja, bahkan mendapatkan dosa, tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mendapatkan dosa, karena dia beramal tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun dia menghabiskan uang yang banyak, tapi tidak mendapatkan pahala. Dia biasanya namanya sedekah. Sedekah diniatkan untuk Allah Ta'ala dan dikasihkan kepada orang yang butuh, orang fakir miskin. Nah, kemudian dia sedekah ditaruh di laut, dinamakan sedekah laut. Nah, ini apa ada dalam Al-Quran, apa ada contohnya dalam Rasulullah SAW? Tidak ada. Rasulullah tidak pernah mencontohkan, tidak pernah melakukannya. Sehingga walaupun dinamakan sedekah, walaupun habis uang berjuta-juta membuat acara ini, membuat acara itu, membuat makanan ini, membuat makanan itu, ada nasi, ada ayam, ada kambing, ini daging-daging melimpah, buah-buahan, kemudian dilarung di laut. Ini apakah ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah? Walaupun dinamakan sedekah, hakikatnya bukan sedekah, tapi hakikatnya bid'ah dan kesyirikan. Namanya sedekah itu hanya untuk Allah Ta'ala, diniatkan ikhlas untuk mengharap pahala Allah, dan harus sesuai contoh Rasulullah SAW. Nah, sedekah laut ini apa ada? Sudah niatnya bukan untuk Allah, niatnya untuk penjaga laut, untuk roro kidul atau roro jonggrang atau apa atau roro yang lainnya. Dan tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ini seluruhnya tertolak walaupun dinamakan sedekah. Wa yustafadu min hadza annahu la budda min al-ilmi. Bisa diambil faedah dari hadis ini bahwasanya harus seseorang itu memiliki ilmu dalam ibadah. Jadi dia tidak ngawur, tidak asal-asalan dalam ibadah. Dia di saat mau ibadah, dia harus tahu ilmunya. Misalkan dia mau sholat, dia harus tahu bagaimana sholat. Sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak asal-asalan. Kalau dia asal-asalan, maka sholatnya pun tidak akan diterima. Kalau dia ingin wudu, dia pun wudu harus sesuai dengan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pokoknya asal wudu, ini tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka tidak akan diterima. Nyanal ibadah mustamilah ala syurut wal arkan, karena ibadah terkandung syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Jadi ibadah itu ada syarat-syarat ibadah, ada rukun-rukun ibadah. Ini harus terpenuhi semuanya, syaratnya, rukunnya. Kalau dia ibadah tapi syaratnya hilang, maka tidak terpenuhi. Misalkan dia ingin sholat, nanya sholat, syaratnya harus berwudu dahulu, harus bersuci dahulu syaratnya. Syaratnya dia harus berwudu. Nah, kemudian dia tidak wudu langsung masuk masjid. Jadi bangun tidur masih bayu-bayu pun, masih di mata ada globoknya. Dia masuk masjid langsung takbir tanpa wudu. Apakah sah sholatnya? Tidak sah, karena syaratnya dia tidak terpenuhi, yaitu menghilangkan hadas. Dia tidak berwudu, maka tidak sah sholatnya dan selainnya. Jadi namanya ibadah butuh memenuhi syarat-syarat ibadah dan rukun-rukun ibadah. Au ghalabatu dhon idza kana yakfi anil ilmi, atau ibadah dia membangun ibadah tersebut dengan ghalabatu dhon, dan yang pesan idza kana yakfi anil ilmi, jika ibadah tersebut tidak ada patokan, tidak ada patokan yang pasti dalam syariat ini. Syariat hanya menyebutkan tertentu. Tapi untuk menentukan hal tersebut butuh ilmu, dan dia tidak bisa mengetahui secara pasti. Contohnya masuk waktu sholat, kita hidup di tengah-tengah kota yang begitu banyak bangunan, banyak polusi udara. Kita ingin menentukan apakah ini sudah masuk fajar, sudah masuk subuh apa belum. Kita tidak bisa menentukan secara pasti. Dalam syariat hanya disebutkan kalau masuk subuh, tandanya adalah fajar shadiq. Agar fajar shadiq. Nah, kita disuruh melihat fajar shadiq tidak bisa karena ketutup bangunan, ketutup pohon, ketutup polusi udara, tidak jelas. Beda dengan orang yang tinggal di dekat pantai. Kalau orang yang dekat pantai, di situ tidak ada bangunan, tidak ada polusi udara, dia bisa melihat dengan jelas fajar shadiq. Sedangkan orang yang tinggal di dekat di tengah-tengah kota, dia tidak bisa menentukan secara pasti apakah ini sudah masuk fajar, sudah masuk subuh atau belum. Maka dia bangun pengetahuannya dengan ghalabatudzon, dengan persangkaan yang kuat. Dia menyangka bahwasannya ini sudah masuk waktunya. Sedangkan jadwal-jadwal yang ada ini hanya sekedar pendekatan saja, membantu untuk pendekatan. Jadi waktu-waktu tersebut, waktu yang sudah dijadwal, subuh jam sekian, duhur jam sekian, ini bukan patokan yang harus kita taati. Hanya saja jadwal ini untuk mendekatkan. Jadi bagi muadzin, bagi orang yang adzan, jangan terburu-buru. Wah, ini jadwalnya sudah pas ini. Duhur jam 11 lebih 45. Nah, ini bagi muadzin hati-hati. Bisa jadi namanya jadwal itu hanya pendekatan saja. Bisa jadi belum masuk waktunya. Mungkin butuh dilebihkan 5 menit, 10 menit atau 15 menit baru adzan. Jangan semangat adzan kemudian melihat jadwal, ah, sudah masuk ini, sudah 11.45 adzan. Jangan. Kalau belum masuk waktunya, kemudian antum adzan dan ada orang yang mendengarkan adzan antum kemudian sholat, padahal waktu tersebut belum masuk, antum mendapat dosanya. Antum ikut mendapatkan dosanya karena antum adzan, kemudian orang tersebut sholat berdasarkan adzan antum, padahal waktunya belum masuk. Jadi sholatnya orang tersebut tidak sah karena belum masuk waktu, dan antum pun berdosa karena antum mengumumkan belum waktunya. Jadi bagi muadzin harus berhati-hati, jangan terburu-buru. Harus yakin sudah masuk waktu sholat apa belum. Jadi jadwal yang ada ini bukan patokan yang benar-benar langsung kita lakukan, tapi kita lihat, kita lebihkan untuk kehati-hatian. Jadi namanya adzan pun butuh ilmu, tidak sembarangan, tidak hanya semangat. Dan dia pun adzan, kalau dia memang tidak mampu adzan, jangan adzan. Di sini kita perhatikan ibadah butuh ilmu, tidak sembarangan. Jadi jangan hanya modal semangat saja. Kama fi ba'dil asya, bagaimana dalam beberapa perkara, masalah contohnya as-salatu idza syakatta fi adadiha wa ghalaba 'ala dhannika adadun fabni 'ala ma ghalaba 'ala dhannika. Contohnya salat, jika engkau ragu pada hitungannya. Kita biasanya sholat ragu. Ketika sholat maghrib, kita ragu apakah ini sudah 3 rakaat apa 2 rakaat. Wa ghalaba 'ala dhannika adadun. Maka kemudian persangkaan kuatmu, kamu menyangka mendapatkan bilangan sekian. Kamu yakin, kamu baru 2 rakaat, belum rakaat yang ketiga. Fabni alama ghalaba 'ala dhannika. Maka bangunlah, yaitu lakukanlah sholatmu berdasarkan persangkaanmu tersebut. Kamu menyangka baru 2 rakaat, maka anggaplah sholatmu baru 2 rakaat, walaupun sudah 3 rakaat. namanya ragu-ragu. Manusia semuanya pernah merasakan, karena masing-masing kita di saat sholat diganggu oleh setan, diberi was-was, diberi bisikan-bisikan, kemudian lupa rokaat. Hitungan rokaatnya lupa, apakah ini sudah dua atau tiga. Maka apa yang kamu yakin itulah yang kamu kerjakan. At-tawaf bi bait sab'ah aswaq. Contoh lain, tawaf di Baitul Haram itu di Ka'bah adalah 7 putaran. Wa idza ghalaba 'ala dhannika adadun famni 'ala ma ghalaba 'ala dhannika. Jika engkau yakin suatu hitungan, maka bangunlah amalanmu tersebut terhadap persangkaanmu, persangkaan yang kuat. Ketika tawaf, awalnya khusyuk, tapi ketika ditanya sama seorang, ada yang tanya, kemudian jawab, ya lupa loh, ini tadi aku muter udah berapa kali? 7 apa 6? Kalau yakin baru 6, maka lakukanlah 6 tersebut. Berarti masih kurang 1. Wa kata likat tohara, demikian pula tohara, bersuci. Ida gala pa'ala danika annaka asbagta al-wudu kapa. Demikian pula di saat berwudu, jika engkau yakin persangkaanmu kuat bahwasanya engkau telah menyempurnakan wudhu, maka cukup, jangan ragu-ragu. Sudah selesai wudhu, sudah dibasuh semua, sudah yakin, kemudian dia keluar, dia ragu-ragu. Nah ini tadi aku sudah ngusap kepala belum ya? Al-yakin la yazulu bisyak, keyakinan tidaklah hilang dengan keraguan-keraguan. Kamu yakin tadi wudhu sudah benar, sudah sempurna, cukup, tanpa diulang, tanpa perlu kembali ke tempat wudhu kemudian wudhu lagi. Fal muhim anna lakudda minal ilmi awidon. Intinya wajib bagi seseorang dalam ibadah dia terbangun di atas ilmu maupun don, yaitu don roji, don yang kuat. Jadi bukan di atas kejahilan. Dia ibadah harus di atas ilmu, sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ida dalat nususu ala kifayatihi. Jika nas-nas telah menunjukkan cukup, maka alhamdulillah. Wa ila fal ibadah mardudah. Kalau tidak cukup, maka ibadah tersebut tertolak. Jadi misalkan nas sudah menentukan, sudah menyatakan seperti ini sudah cukup, maka walhamdulillah. Kalau belum cukup, maka ibadah tersebut tertolak. Wa idza kanat al ibadah mardudah fa inna yuhramu ala al insan an yata'abbada lillah biha. Apabila ibadah tertolak, maka haram bagi seseorang untuk ibadah kepada Allah dengan ibadah tersebut. Li'ana idza ta'abbada lillah bi ibadatin la yardaha walam yasha'a li'ibadi sarakal mustahzi billah wal iyadu billah. Karena jika seseorang ibadah dengan suatu ibadah, ya ibadah kepada Allah, la yardaha, yang Allah tidak meridainya, walam yasha'a, dan Allah pun tidak mensyariatkannya, tidak pernah mensyariatkan kepada hambanya, sarakal mustahzi billah wal iyadu billah, maka dia seolah-olah seperti orang yang mengalak-ngalak Allah Ta'ala. Waliyadzillah. Jadi Allah sudah memberi aturan. Nah, dia membuat ibadah tersendiri. Gimana? Ini hakikatnya dia mengalak-ngalak Allah. Dia tidak mau mengikuti aturan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyuruh sholat menghadap kiblat. Nah, dia sholatnya membelakangi kiblat. Dia menghadap ke timur, tidak ke barat, tidak menghadap ke Masjidil Haram, tapi membelakangi Masjidil Haram. Nah, ini namanya mengolak-olak agama Allah, mengolak-olak Allah Ta'ala. Atau dia beramal, tapi amalan tersebut tidak disyariatkan. Ini juga mengolak-olak Allah Ta'ala. Hatta anna ba'dal ulama, sampai-sampai sebagian ulama berkata, innal insana idza shalla muhdatsan muta'ammidan kharaja minal Islam. Ini sebagian ulama keras dalam menyikapi seseorang. Innal insan, jika seseorang idza shalla muhdatsan, jika dia sholat dalam keadaan muhdats, berhadas, dia kentut, kemudian sholat. Muta'amidan, dengan sengaja. Dia tahu-tahu, dia sudah tahu, barusan kentut. Tapi dia tetap sholat. Kharaja minal Islam, maka dia keluar dari Islam. Li'anau mustahzi'un, karena dia orang yang mengolak-olak agama. Dia sudah yakin dirinya itu berhadas, baru saja buang kentut, tapi dia tidak mau berwudu, tapi langsung sholat. Ini orang tersebut keluar dari Islam karena dia termasuk mengolak-olak syariat Islam. Ikhilafin nasi, berbeda kalau dia lupa. Kalau orang lupa, fa'innau la isma alaih wa yu'idu. Kalau orang lupa, maka tidak ada dosa baginya dan wajib baginya untuk mengulang. Misalkan dia sholat, sebenarnya tadi sudah kentut, mungkin dia wudu, kemudian berbincang-bincang, ngentut. Setelah berbincang selesai, dia sholat. Lupa, padahal tadi sudah ngentut. Ketika dia ingat, oh, tadi aku sudah ngantuk ya. Maka dia wudu dulu, habis itu mengulangi sholatnya. Kalau orang lupa seperti ini, tidak ada dosa baginya. Wa fi lafzi tsani, dan pada lafaz yang kedua, dan pada hadis yang kedua, man amila amalan sa'alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka hal tersebut tertolak. Wawa asyadu minal awal. Hadis yang kedua ini lebih dahsyat daripada yang pertama. Yaitu lebih keras ancamannya. Lebih jelas lagi. Yang tadi pertama, barang siapa mengada-ngadakan. Nah, ini barang siapa beramal. Ya naqau lahu, karena ucapan sabda Rasulullah, man amila amalan sa'alai amra, yakni labudda anna'lam bi anna kulla amalin amilnahu alaihi amarallah wa rasuluhu fa'ila fawa mardud. Yakni wajib bagi kita untuk mengetahui bahwasannya segala amalan yang kita amalkan harus ada perintah dari Allah dan perintah Rasulnya. Kalau tidak ada perintah dan perintah dari Allah dan Rasulnya, maka amalan tersebut mardud, tertolak. Jadi walaupun dia bersungguh-sungguh dalam amalannya, dia lillah, tapi amalan tersebut bukan syariat Islam, maka amalan tersebut tertolak. Walaupun dia banyak-banyak berharap dapat pahala, tapi karena amalan tidak sesuai syariat Islam, maka amalan tertolak. Wa huwa yasmalu al ibadat wa yasmalu muamalat. Hal ini tercakup ibadah-ibadah dan tercakup pula muamalah-muamalah. Wa li hada law ba'a al insanu bai'an fasidan. Oleh karena ini, seandainya seseorang menjual dengan jualan yang rusak, au rahina rahnan fasidan, atau dia menggadaikan dengan gadai yang rusak, au kofa wakfan wa fasidan, atau dia mewakafkan suatu wakaf yang rusak, faqulu ghairu sahih wa mardud, maka seluruhnya ini tidaklah sah dan tertolak ala sahibi pada pelakunya. Jadi kalau dia menjual jualan tersebut, barangnya rusak, tidak sesuai syarat, maka ini tidak sah jual belinya. Hal tersebut sudah tidak sah, tidak diterima, dan tidak terlaksana. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sampai sini yang bisa kita baca. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.